السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سيرمتي، kita masuk pada kejadian berikutnya dari sirah nabawiyah adalah Ghazwat Badr Al-Akhirah, Perang Badr Terakhir. Berarti Perang Badr ada berapa? 3. Badr yang pertama, Badr Al-Ula, yang kedua Badr Al-Kubra, dan yang ketiga Badr Al-Akhirah. Nah, adapun Badr yang pertama tidak terjadi peperangan. Badr yang kedua yang disebut dengan Badr Al-Kubra itu yang terjadi peperangan dahsyat yang tercatat sepanjang sejarah, bahkan turun ayat surat, bahkan itu surat Al-Anfal tentang kejadian perang Badr Al-Kubra. Maka sekarang yang ketiga adalah Badr Al-Akhirah. Perang Badr Al-Akhirah di bulan Sya'ban pada tahun ke-4 Hijriah. ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفيان حتى نزله. Maka keluarlah Rasulullah SAW di bulan Sya'ban menuju Badr untuk memenuhi tantangan Abu Sufyan dan musyrikin tahun yang lalu, yang menyatakan mau'iduna 'amal muqbil Badr. Hatta nazalahu, sampai singgah beliau di sana. Fa aqama 'alaihi 8 layali yantadhir Abu Sufyan. Rasulullah SAW dan kaum muslimin menunggu di Badr sampai 8 malam menunggu Abu Sufyan. Sesungguhnya Abu Sufyan keluar bersama pasukannya, tetapi hanya sampai daerah Majannah mereka balik. Enggak jadi. Kharaj Abu Sufyan fi ahli Makkah, keluar Abu Sufyan dengan beberapa pasukan Makkah hingga sampai daerah Majannah. Di nahiyatul Bahran, di salah satu sisi Bahran. Tumma badalahu fir rujuh, tetapi kemudian terpikir olehnya untuk pulang saja, balik kembali. Yang kata orang balik kucing. Ya ini tidak jadi, takut atau sesuatu. Tetapi alasannya tentunya tidak bilang takut. Alasannya mengatakan ya ma'asyara Quraisy, innahu la yuslihukum illa 'amun khasib tar'una fihi syajar. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya tidak tepat, tidak baik buat kalian kalau perang di musim paceklik seperti ini. Tar'auna fihi syajar, semestinya yang baik untuk kalian adalah perang di musim subur. Tarauna fihi syajar, engkau bisa mengembalakan kendaraan-kendaraanmu, unta-untamu dan kuda-kudamu di pepohonan. Wa tashrabuna fihi laban, maka kalian bisa minum susu-susu unta tadi. Ini mereka ketika berperang membawa unta-untanya. Di samping untuk tunggangan, juga untuk diambil susunya. Di samping diambil susunya, juga setiap hari atau setiap beberapa hari sekali mereka sembelih unta itu untuk dimakan. Sehingga daripada membawa daging untuk dipikul berat, bawa daging yang bisa jalan sendiri. Begitu. Sehingga mereka bawa unta itu untuk dimakan dagingnya dan untuk diminum susunya. Tetapi musim ini katanya, kata Abu Sufyan, paceklik. Semua pohon kering. Sehingga unta-unta itu gak keluar susu. Tidak keluar susu. Demikian pula kambing-kambing yang mereka bawa tidak mengeluarkan susunya. Maka kata mereka, kata Abu Sufyan, la yusrihukum illa yawmu amu qasir. Sungguh tidak tepat kalau kalian berangkat di musim yang seperti ini, kecuali kalau musim subur. Kalian bisa mengembalakan unta-unta kalian di pepohonan, tashrabuna fihi laban, dan kalian bisa meminum susunya. Wa inna 'amakum hadha 'am jadd, sedangkan tahun ini sekarang ini adalah tahun jadd, tahun paceklik. Wa inni raji'un farji'u, sedangkan aku ingin pulang, maka pulanglah kalian. Faraja'an nas, maka pulanglah semua kaum musyrikin dengan alasan ini dan itu, pokoknya tidak berani memenuhi janjinya menantang perang di Badar. Sedangkan kaum muslimin menunggu sehari demi sehari, sehari demi sehari, sampai 8 hari menunggu kemunculan mereka, tidak muncul-muncul. Akhirnya sama'ahum ahlu Makkah bijaisy sawiq. Artinya orang-orang Mekah, penduduk Mekah, menjuluki tentara mereka sendiri dengan julukan tentara sawiq, katanya. Sawiq itu gandum yang sudah dihaluskan dan mereka biasa memakannya dengan susu. Semacam terigu dimasukkan ke susu, diaduk. Dan mereka minum. Ini makan apa minum? Dua-duanya. Karena walaupun bentuknya seperti cairan, tetapi dia sudah dikasih bubuk gandum. Qarin azakullah itu dijuluki dengan sawiq. Tetapi ketika mereka pulang kembali, hanya karena mereka tidak mendapatkan susu. Maka balik, nanti aja kalau musim subur, supaya ada susu. Oh, jadi tentara kalian tentara sawiq. Tentara susu atau tentara sawiq. Tentara terigu. Ya qulun, inama kharajtum tashrabuna sawiq. Sesungguhnya kalian keluar itu hanya karena pingin minum sawiq. Ya kan? Idan, kalau begitu kalian adalah tentara sawiq, kata mereka. Penduduk Mekah sendiri mengejek pasukan Abu Sufyan. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala Badrin, sedangkan Rasulullah tinggal di Badr, yantadiru Abu Sufyan li mi'adih, menunggu Abu Sufyan memenuhi janjinya. Fa atahu Makhshiyun ibni Amr al-Dhamri, maka datanglah seorang yang bernama Makhshi ibni Amr al-Dhamri. وهو الذي كان واجعه على بني ضمرة في غزوة ودان, dan dialah yang pernah diikat dengan perjanjian terhadap bani Dhamrah pada perang Waddan. Faqala ya Muhammad, berkata orang tadi memanggil Rasulullah SAW, ya Muhammad, ajita li liqa'i Quraisy ala hadzal ma, apakah engkau datang ke sini untuk menunggu Quraisy di mata air Badr ini? Qala na'am. Iya. Na'am ya akhawa bani Dhamrah. Iya, wahai saudara bani Dhamrah. Wa in syi'ta ma'a dhalika radadna ilaika ma kana bainana wa bainak thumma jaladnak. Kalau perlu, silakan. Kalau kamu mau, silakan kamu batalkan perjanjian kita yang kemarin dan mari kita beradu. Rasulullah SAW menantang musyrik tadi yang sudah meminta perjanjian untuk tidak berperang. Maka kata Nabi, in syi'ta ma'a dhalika radadna ilaik. Kalau kamu mau, aku akan kembalikan jaminanmu, janjimu yang kemarin, aku kembalikan semuanya. bainana wa bainak, sehingga antara kami dengan kamu enggak ada urusan apa-apa lagi. Silakan. Tsumma jaladna, kemudian kita bertanding. Bertanding dengan pedang. Hatta yakumullah bainana wa bainak, hingga Allah Subhanahu wa taala memutuskan keputusannya antara aku dengan kamu. Qala la wallahi ya Muhammad. Ma lana bidzalika minka min haja. Tidak wahai Muhammad. Sungguh tidak ada bagiku keperluan untuk melawan kamu. Ini dia tetap tidak mau, tidak berani untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantadiru Abu Sufyan. Maka Rasulullah bermukim di sana terus menunggu Abu Sufyan. Fa marra bihi Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuzai. Kemudian datanglah Ma'bad ibn Abi Ma'bad dari suku Khuza'ah. Faqala wa qad ra'a makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata dalam keadaan sudah melihat posisi Rasulullah sallam dan untanya yang tinggal di sana atau singgah di sana. Maka datanglah Ma'bad ibn Abi Ma'bad, kemudian membacakan ucapannya, qad nafarat min rafqati Muhammadi wa ajwatin min Yathrib kal anjadi tahwi ala dini abiha al atludi qad ja'alat ma'a qudaydin maw'idi wa ma'a dajnana laha duhal ghadi. Kata Ma'bad telah lari, telah pergi. Rafqati Muhammad, orang-orang yang menemani Muhammad. Wa ajwatin min Yathrib kal anjadi, dan juga biji-biji ajwah, korma-korma ajwah dari negeri Yathrib, seperti anjadi, seperti kismis yang hitam. Korma ajwah itu kecil-kecil, yang kemudian sekarang harganya mahal, dikatakan sebagai korma nabi. Karena siapa yang memakan 7 butir korma ajwah, maka akan dilindungi dari syaitan sehari itu. Dan itu diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Sehingga harga korma ajwah jadi naik sekarang. Nah, ketika mereka tahu keutamaannya. Wa ajwatin min Yathrib kal anjadi. Telah datang biji-biji ajwah dari Yathrib seperti kismis-kismis yang hitam. Kormanya kecil. Hampir setengah jempol begini. Nah, kalau bila Allah digambarkan oleh Ma'bad bahwa pasukan kaum muslim itu seperti korma ajwa, korma yang istimewa. Tahwi ala dini abihal atludi, sedangkan mereka yang berjanji untuk bertemu nafar, mereka sudah pergi lari. Telah lari. Tahwi ala dini abihal atludi, mereka hanya ingin bernaung di agama nenek moyang mereka al-atludi. Disebutkan di sini al-atlud adalah al-aqdam, yang dulu. Mereka hanya ingin agama nenek moyang mereka yang dulu. Qaja'alat ma'a Qudaydin maw'idi, maka sungguh telah dijadikan mata air Qudayd, ini nama lain dari mata air Badr, sebagai maw'idi, sebagai perjanjian. Ini tempat perjanjiannya. Wa ma dajnana laha duhal ghadi, dan mata air Jadnan laha duhan, pada waktu duha nanti keesokan harinya. Gambaran Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuzai bahwa kalian adalah orang-orang yang berani, sedangkan mereka tidak akan datang kepadamu. Itu maknanya. Wa'udna katakan oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha juga seorang penyair Islam, penyair Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, yang Rasulullah SAW juga kadang-kadang memuji ucapan-ucapannya, syair-syairnya. Qala, dia berkata, wa'udna wa'adna Aba Sufyani badran falam najid limi'adihi sidqan wa ma kana wafia. Kami sudah berjanji dengan Abu Sufyan di Badr, falam najid limi'adihi sidqan, kami tidak mendapati perjanjiannya benar. Ini tidak benar perjanjiannya. Wa ma kana wafian, dan dia tidak menepati janjinya. Fa uqsim law wafaituha wal law wafaituna falaqitana la ubad damiman waftaqadatil mawadiya. Sungguh aku bersumpah, kalau sampai terjadi perang ini, niscaya engkau wahai Abu Sufyan akan mendapati kami dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. kami akan jadikan dia terhina dan akan kehilangan nanti wali-walinya. Wali-walinya, keluarganya, anak-anaknya, saudara-saudaranya akan kehilangan dia. Tarakna bihi awsala Utbah wa ibnuhu wa Amran Aba Jahlin taraknahu sawiya. Kami tinggalkan golongan orang-orang pengikut Utbah, rombongannya Utbah dan juga anaknya, dan juga Amr dan juga Abu Jahal. Kami tinggalkan semuanya dalam keadaan sawiya. Ya, tinggal di negerinya, kami tinggalkan mereka di negerinya. Kami bikin mereka tidak berani keluar. Asaitum Rasulullah, kalian telah bermaksiat menentang Rasulullah. Uffin lidinikum, sungguh celaka agama kalian. Wa amrikum as-sayyi alladhi kana ghawiya, dan juga celaka urusan-urusan kalian yang jelek, rencana-rencana kalian yang jelek, yang merupakan rencana yang ghawiya. Ghawiya, menyimpang, sesat. Ghawa. Fa inni wa in annaftumuni laqailun fidan li Rasulillah sallam ahli wa maliya. Dan aku mengucapkan, wa in annaftumuni, walaupun kalian mencerca aku, mengejek aku, aku tetap qailun, aku tetap berkata bahwa sebagai jaminan untuk Rasulullah sallam, keluargaku dan harta. Ini menunjukkan kepada musyrikin Quraisy bahwa dirinya walaupun dicerca, walaupun begini, walaupun dicemooh oleh mereka, tetap mengatakan dengan tegas bahwa aku mencintai Rasulullah SAW dan aku korbankan semuanya untuk Rasulullah SAW, keluargaku dan juga hartaku. Ata'na lam na'dilhu fina bighairihi, kami mentaati beliau, ini Rasulullah SAW. Lam na'dilhu fina bighairihi, dan kami tidak mengimbangi dia dengan siapapun. Shihaban lana fi dhulmatil laili hadhiya, sungguh pelita yang menerangi di malam yang gelap sebagai bimbingan. Ya, ini pelita yang menerangi adalah Rasulullah SAW, yang membimbingku di masa gelap, kegelapan malam, yang membimbing memberikan hidayah. Ini kejadian perang Badar al-akhirah. Berarti perang Badar al-ula dan al-akhirah, keduanya tidak terjadi peperangan. Tetapi sungguh tercatat dalam sejarah bahwa itu adalah peperangan. Perang urat syaraf, dan mereka termasuk yang kalah. Dan musyrikin termasuk yang kalah. Tidak berani untuk menemuinya. Alasan ini, alasan pas, alasan paceklik, alasan gak ada susu. Kudafirna azakullah, alasan yang memalukan. Ghazwat Daumatul Jandal. Yang berikutnya adalah perang Daumatul Jandal. Di bulan Rabi'il Awal sanata khamsin, pada tahun kelima. Thumman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila al-Madinah fa aqama biha syahran. Maka berpalinglah Rasulullah sallam pulang ke Madinah dan tinggal di Madinah sebulan. Hingga mada Dzulhijjah, sehingga lewat bulan Dzulhijjah. Wawalla tilkal hajjah al-musyrikun, maka haji saat itu dikuasai semuanya oleh musyrikin. Kaum muslimin belum bisa menginjak Mekah. Wahiyya sanata arba'in min maqdami Rasulullah SAW al-Madinah, yaitu pada tahun keempat sejak kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Ini 4 Hijriah. Thumma ghaza Rasulullah SAW Daumat al-Jandal. Kemudian ghaza Rasulullah SAW Daumat al-Jandal, memerangi suku di Daumat al-Jandal. Thumma raja'a qabla an yasil ilaiha, tapi kemudian kembali sebelum mencapai Daumat al-Jandal. Walam yalqa qaidan, tidak menemui tipu daya apapun. Fa'aqama bil Madinah baqiyat sanatihi, maka kemudian Rasulullah tinggal di Madinah sisa tahun itu semuanya. Kalau dikatakan ghaza, Rasulullah SAW ghaza, berarti Rasulullah SAW ikut berperang. Itu perbedaan dengan syariah. Ketika syariah, Rasulullah SAW mengutus pasukan. Tetapi kalau ghaza, maka dikatakan kharaja Rasulullah. Kalau kharaja Rasulullah SAW, selalu ada di sana sahabat yang menggantikan, atau sahabat yang ditugaskan untuk memimpin Madinah. Seperti pada perang ghazwah yang akhir tadi, Disebutkan istakmala alal Madinah Abdullah ibni Ubay bin Salul, yang memimpin Madinah ketika Rasulullah SAW keluar dengan pasukannya ke Badr adalah anaknya sang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah ibni Ubay bin Salul diperintahkan oleh Nabi untuk memimpin Madinah. Bapaknya munafik, anaknya sahabat yang mulia, yang diberi oleh Rasulullah SAW yakni kepercayaan untuk memimpin Madinah. Sedangkan Ghazwah Daumatul Jandal, Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat untuk memimpin Madinah, yaitu Siba' ibni Urqutah. Istamala Rasulullah SAW alal Madinah, Rasulullah SAW meletakkan orang untuk memimpin di Madinah dalam perang ini, Siba' ibni Urqutah. Yang berikutnya adalah Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq. Inilah perang yang besar juga, di samping perang Uhud dan perang Badr. Sehingga perang-perang yang dahsyat, yang besar adalah perang Badr, kemudian perang Uhud, dan kemudian perang Khandaq. Thumma kanat Ghazwatul Khandaq fi Syawal sanata khamsin. Kemudian terjadilah perang Khandaq di bulan Syawal pada tahun kelima. Innahu kana min haditsil Khandaq anna nafaran minal Yahud. Pada perang Khandaq ini sesungguhnya awal mulanya adalah munculnya orang-orang Yahudi. Masih ingat pengusiran Bani Nadir? Lari kemana mereka ketika diusir dari Madinah? Sebagian ke Syam, sebagian ke Khaybar. Siapa yang lari ke Khaybar? Yang lari ke Khaybar tokoh-tokoh Yahudi. Ketika datang ke Khaybar dimuliakan dan dijadikan sebagai pemimpin, yaitu Khuyai ibni Akhtab dan juga Salam ibn Abil Huqaiq, Kinanah ibn Abil Huqaiq An-Nadri, dan juga Hawdah ibn Qais Al-Wa'ili, dan juga Abu Ammar Al-Wa'ili. Mereka berangkat fi nafarin min Bani Nadir, dengan beberapa golongan dari suku Bani Nadir, suku Yahudi. Wa nafarin min Bani Wa'il, dan juga dari beberapa orang dari kalangan Wa'il, suku Wa'il. وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya mereka lah yang membentuk pasukan sekutu, pasukan ahzab untuk melawan Rasulullah SAW. Ini Yahud. Sudah dikatakan kemarin bahwa Yahud la yuqatilunakum illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid. Yahudi enggak akan berani melawan kalian kecuali dari balik-balik tembok atau di benteng-benteng mereka. Dengan kata lain, mereka penakut. Sehingga mereka tidak berani melawan langsung. Diawali ketika Rasulullah SAW akan memerangi mereka, mereka minta lari saja. Biarkan kami pergi. Kami tidak akan melawan, kami akan pergi saja. Ambil semua sisa hartanya, kami akan membawa secukup unta-unta kami. Apa itu? Pengecut, penakut. Sehingga ketika sampai di Khaybar, maka mereka tidak berpikir untuk melawan perang, tidak. Tapi berpikir bagaimana mengumpulkan orang-orang untuk berperang melawan Muhammad SAW. Bagaimana mengajak semua pihak. Orang-orang musyrikin Quraisy diajak. Orang-orang Khaybar tentu saja. Kemudian Arab-Arab di sekitar Mekah diajak oleh mereka. Dan semua suku-suku yang ada di sekitarnya diajak untuk berperang. Sehingga terbentuklah pasukan besar, pasukan Ahzab. Dari mana otaknya? Yahudi. Otaknya dari Salam ibn Abdul Huqaiq, dari Huyay ibn al-Aqtab, dan dari tokoh-tokoh Yahudi yang lainnya. Humul ladina hazzabul ahzab, mereka lah yang membentuk pasukan sekutu. Kharaju hatta qadimu ala Quraisyin di Mekkah, mereka keluar sampai mereka mendatangi orang-orang Quraisy di Mekkah. Fada'uhum ila hadir Rasulullah SAW, mengajak mereka untuk memerangi Rasulullah SAW alaihi wa ala alihi wa sallam. Waqalu, mereka berkata, inna sanakunu ma'akum alaihi hatta nasta'usilahu, kami akan bersama kalian untuk memerangi mereka hatta nasta'usilahu, sampai kita habiskan seakar-akarnya. Nasta'usil maknanya menumpaskan sampai asluhu, sampai akarnya. Faqalat lahum Quraisy, maka Quraisy berkata pada mereka, ya ma'asyar Yahud, innakum ahlal kitabil awal wal ilm bima asbahna nakhtalif fihi nahnu wa Muhammad. Apa dinuna khairun am dinuh? Lihat Quraisy. Ketika Yahudi mengajak untuk melawan Nabi Muhammad SAW, terheran-heran dan bertanya dengan pertanyaan yang menyelidik. Bukankah kalian wahai Yahudi adalah ahlul kitab, memiliki ilmu dari langit yang mendapatkan kitab dari nabi-nabi kalian? Tapi sekarang apa yang diperselisihkan antara kami dengan Muhammad adalah masalah agama. Menurut kalian, mana yang lebih baik, agama kami atau agama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Qadirin a'azakumullah. Kenapa demikian? Karena sebelum datangnya Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi selalu membenci musyrikin dan selalu menantang-nantang, nanti kalau datang seorang nabi maka kami akan memerangi kalian bersama nabi kami. Karena mereka memiliki ilmu. Wah, ini musyrikin. Nabi ketika datang pasti akan mengajarkan tauhid dan memerangi musyrikin. Karena bin a'azakumullah, ini ucapan Yahudi yang sudah dikenal oleh orang-orang Arab. Apakah di Madinah ataupun di Mekah, mereka sudah tahu. Yahudi selalu begitu. Selalu menantang, nanti kalau datang Nabi, awas kalau datang Nabi. Selalu mengancam dengan kedatangan Nabi. Kami akan perangi kalian bersama Nabi kami. Bahwa kalau Nabi datang, akan memerangi musyrikin. Tiba-tiba sekarang datang kepada musyrikin. Dan mengajak musyrikin untuk memerangi Nabi. Ini keanehan. Maka orang-orang Arab tidak bodoh. Bertanya kepadanya, baik, saya mau tanya dulu. Menurut kalian, wahai Yahud, ahlul kitab, memiliki kitab, memiliki ilmu, agama kami dengan agamanya Muhammad bagus mana menurut kalian? Subhanallah. Apa yang diucapkan oleh Yahud? Qalu, mereka menjawab, bal dinukum khairun min dinihi wa atamma aula bil haqqi minhu wa antum aula bil haqqi minhu. Astagfirullah. Kata Yahud, bahkan agama kalian lebih baik dari agama dia. Bahkan kalian aula bil haqqi, kalian lebih utama dengan kebenaran daripada dia. Haji. Wallahi, ini sungguh mereka bukan tidak tahu, tetapi pura-pura tidak tahu. Bukan tidak pernah dengar, tetapi mereka lemparkan kitabnya wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitab mereka di belakang punggung-punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu. Padahal mereka tahu janji Allah akan datang Nabi. Mereka tahu namanya Ahmad Muhammad. Mereka tahu bahwasanya nanti akan begini, akan semua. Detail mereka tahu. Tetapi ketika ditanya oleh musyrikin, siapa yang lebih baik agamanya? Agama kan atau agama dia? Agama syirik. Yang kemarin-kemarin dia mengancam akan memerangi sebelum datangnya Nabi, sekarang justru menyatakan agama kalian lebih baik dari agama dia. Na'udzubillah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya kepada Rasulullah SAW, memberitakan ucapan-ucapan Yahudi, ucapan orang-orang kafir. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut. Kata Allah, alam tara, tidakkah kau lihat orang-orang yang mendapatkan bagian dari kitab, ternyata yu'minuna bil jibti wat tagut, ternyata mereka lebih percaya kepada jib dan tagut, syaitan. Yaquluna lil ladzina kafaru, mereka berkata kepada orang-orang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, mengatakan kepada orang kafir bahwa kalian lebih mendapatkan bimbingan, lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang yang beriman. Ulaika alladzina la'anahumullah, mereka lah orang-orang yang Allah laknat mereka. Wa man yal'anillah falan tajid lahu nasira, orang-orang yang dilaknat oleh Allah maka tidak akan mendapatkan pembela, enggak akan mendapatkan penolong. Hadirin a'azakumullah, lihat ucapan Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Yahudi mendatangi tokoh-tokoh musyrikin jahiliyah dan lebih percaya kepada jibti wa tagut, dan menyatakan musyrikin lebih mendapatkan bimbingan daripada orang beriman. Wallah, demi Allah, mereka bukan tidak tahu. Demi Allah, Yahudi bukan tidak tahu tentang musyrikin itu kafir. Bukan tidak tahu. Tahu. Tetapi hawa nafsu menguasai mereka. Mereka berpikir kalau melawan gak berani, takut, akhirnya mengajak musyrikin untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala, am yasuduna an-nas 'ala ma atahum Allah min fadlih. Apakah mereka itu dengki, hasad kepada manusia ketika mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala fadilah-fadilahnya? Ketika Allah berikan kepada mereka fadilah-fadilah. Yani apakah Yahudi tadi dengki, hasad karena Allah berikan kenabian kepada Nabi Muhammad SAW? Khamisin azakumullah. Sungguh benar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Memang Yahud hasad dengki. Mereka mengancam-ngancam musyrikin, nanti kalau datang nabi kami akan perangi kalian bersama nabi kami. Ternyata nabinya diutus dari kalangan Arab, justru dari tengah-tengah musyrikin. Justru dari orang-orang Quraisy nabinya. Maka mereka dengki. Tetapi berubah di akhirnya meminta bantuan musyrikin Quraisy untuk memerangi nabi. Padahal awalnya menentang nabi karena nabinya dari Quraisy. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agama yang bolak-balik, agama yang na'udzubillah, agamanya mereka-mereka yang tidak memiliki pendirian. Maka kata Allah, am yasudunan nas 'ala ma atahumullahu min fadlih? Apakah mereka dengki dengan manusia karena manusia itu diberikan oleh Allah fadilah kepadanya? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Padahal kami telah berikan kepada keluarga Ibrahim al-kitab wal hikmah, dan kami berikan kepada mereka kerajaan, kepemimpinan yang besar. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an. Maka di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang menentang. Wa kafa bi jahannam sa'ira, dan cukup jahannam sebagai azab buat mereka yang membakar. Khamilina azakumullah. Ibrahim alaihi salam disebut oleh Allah karena diakui oleh mereka. Padahal Ibrahim itu juga alaihi salam yang merupakan nenek moyangnya orang-orang Quraisy. Kenapa kalian hasad ketika yang jadi nabi adalah orang-orang Quraisy, yaitu Nabi Muhammad SAW? Kenapa kalian dengki? Padahal kata Allah, kami telah berikan kebaikan, keutamaan, kenabian kepada Ibrahim dan keluarganya. Kenapa dikatakan dengan keluarganya? Ibrahim dan anaknya Ishak dan anaknya Ya'qub, Ismail dan anaknya Ishak Ya'qub dan anaknya dan anaknya dan anaknya sampai kepada Yahudi. Sedangkan Ismail juga dari Ibrahim dan anaknya, anaknya, anaknya, turunannya adalah Quraisy. Hah? Berarti sesungguhnya apa yang Allah berikan tetap kepada keluarga Ibrahim, tidak berubah. Fadhilina Allahu muslimin yang saya hormati. Mereka iri dengki hanya karena kesukuan. Kalau melihat sedikit sejarah, bahwasanya Rasulullah SAW juga dari turunan Ibrahim. Sebagaimana nabi-nabi kalian wahai Yahudi juga dari turunan Ibrahim alaihissalam. Maka ikhwan fillah na'udzubillah dengan ini, maka Yahudi kafir ketika menentang Rasulullah SAW, ketika menantang perang kepada Rasulullah SAW, ketika mengajak musyrikin untuk memerangi Rasulullah SAW, ketika mengatakan bahwa agama musyrikin lebih baik daripada agamanya Nabi Muhammad SAW, maka mereka kafir, kafir, kafir. Barang siapa tidak mengkafirkan mereka, maka dia kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan Yahudi, maka dia kafir. Karena bin a'azakullah wa muslim yang sarumati. Maka jangan diputarbalikkan sejarah. Jangan kemudian mengambil ayat-ayat yang memberitakan tentang Bani Israel, yang Allah menyatakan, aku telah muliakan engkau di atas seluruh alam. Bani Israel dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Berarti mereka lebih baik dari kaum muslimin. Jangan pura-pura bodoh. Baca sejarah. Bahwa mereka dimuliakan oleh Allah di atas orang-orang lain, di atas bangsa-bangsa lain ketika itu. Di zaman itu sampai kemudian Allah laknat mereka, tsumma qasat qulubuhum fa hiya kal hijara au ashadd qaswa. Kemudian keras hati mereka seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Dan sampai ayat ini turun kepada Rasulullah SAW dan menyatakan ulaikal ladzina la'anahumullah, merekalah orang-orang yang Allah laknat. Qanibin a'azakumullah. Kalau pengakuan, na'am, mereka mengaku pengikut Nabi Musa, mereka mengaku beribadah pada Allah, mereka mengaku berpegang dengan kitab Allah, Taurat. Nah, tapi sungguh demi Allah, mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung mereka, dan mereka tentang Nabi yang Allah utus, Nabi yang terakhir, dan mereka bahkan memerangi orang beriman bersama musyrikin kafir. Falamma qalu dzalika li Quraisy sarrahum wa nasyiqu. Ketika jawaban orang Yahud tadi didengar oleh Quraisy, baru orang-orang Quraisy mau bergabung. Tadi kan tahu, ini aneh ngajak kita padahal dulu pencerca kita. Tanya dulu. Dijawab, kamu lebih baik dari mereka. Kamu lebih dekat pada kebenaran daripada muslimin. Baru mereka tenang. Maka musyrikin pun berpikir, kalau berperang bersama-sama akan lebih besar dan lebih kuat dan akan lebih menang. Sehingga terjadilah pasukan Ahzab. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.